Para hadirin dan para pendengar sekalian, tibalah saatnya kami mempersembahkan sebuah sketsa jenaka dengan judul Galatawa. Didukung oleh para pelawak tiga besar, Gepeng, Bagio CS, dan Ateng Iskap Group. Ya, inilah Galatawa. Sangat gembira sekali malam ini. Saya senang sekali deh. Karena wah, kemarin saya nonton bola itu yang namanya bola bulat. Berebut orang sekian banyak. Wah, kapan-kapan kita mau ngadain bola yang tiap satu orang bawa bola sendiri. Soalnya kontras antar saya sama majikan saya sih. Majikan saya enggak suka bola, saya suka bola. Jadi tiap-tiap sore kita mau berangkat nonton, majikan saya pas lagi tidur, jadi kemana bang? Nonton bola pak? Enggak boleh sebetulnya. Ya kebetulan saya nonton bola, wah senang sekali. Mau bapak itu bisnis terus, jarang di rumah. Kadang-kadang ke luar negeri. Luar negeri kalau saya tanya, luar negeri mana pak? Luar negeri masih keluar lagi. Kontras, dia bisnis, beliau bisnis, saya suka bola. Kemarin dia pergi satu minggu itu, wah saya senang. Begitu dia datang saya tanya, pak dari mana? Dari Yugoslavia. Yugoslavia. Itu di sana satu minggu, nanti pulang baru dua hari pergi lagi. Kemana pak? Ke Cekosokolokasapia. Ceko Sokoloka Sampina. Pokoknya kesana lah. Jarang di rumah. Weh, kebetulan kemarin siang itu tetangga sebelah ada orang masuk rumah baru selamatan. Saya dipanggil. Lama, tolong Pak Gepeng mewakili yang tuan rumah nanti datang. Iya Pak gitu. Panggilan undangan jam 6. Saya jam 3 udah datang. Berhubung saya tanpa persiapan seragam untuk selamatan itu apa, enggak tahu. Pokoknya asal pakai sarung, pakai piyama, sama kupluk. Kebetulan kupluknya itu kebesaran. Jadi saya pakai bisa muter sendiri. Saya datang jam 3 itu duduk. Yang sudah disediakan, wah selamatan, semua ada makanan itu. Saya duduk, diam aja. Belum ada orang datang. Saya duduk diem aja. Begitu Pak Mudin datang, wah tua sekali Mudinnya itu, kira-kira umur 80-an. Datang, oh Mas Gepeng, iya mbah gitu. Duduk di sebelah saya. Sudah nunggu sampai kira-kira jam 6 itu sudah pada datang semua rame. Udah, wah saya amin, amin gitu. Terus habis amin, amin terus mukanya diraupin gini. Mungkin... Terus setelah itu bagi makanan, semua telur dibagi sama Pak Mudin sendiri. Rakus Pak Mudin. Telur semua, terus pisang semua, kerupuk semua. Lah padahal selera saya itu ikan ayam. Saya liatin terus, pokoknya saya kalau belum sampai ke ikan ayam belum malam. Pas kebetulan Pak Mudin mau pegang ikan ayam, lampu mati. Wah terpaksa, dalam batin nanti daripada saya gak kebagian ikan ayam, saya gerayangin dulu. Saya pegang empuk-empuk, ada bulunya. Ini mesti ikan ayam. Langsung saya pegang, cek saya tarik rupanya. Pak Mudin terlentang. Waduh gitu. Jangan gitu. Ini dengkul saya gitu. Gepeng. Loh, Pak Iska. Ih, Peng, ada telepon tadi? Mana telepon gak punya, wak ada telepon gimana sih, Pak? Orang pedagang besar gak ada telepon bagaimana? Mana, Pak? Bapak sih. Ya pesawatnya belum ada tapi nomornya kan tidak ada. Masa telepon nomornya satu aja. Iya. Saya itu mengharapkan ada telepon dari Arab. Terus? Saya kan pedagang besar. Iya iya Pak. Taraf internasional. Iya iya betul Pak. Kemarin saya ke Mekah. Iya. Jeddah. Wah. Madinah. Iya pesen iya. Pesen pasir. Iya Pak. Kan saya kontraktor. Kok bawa? Bapak kok enggak bawa unta yang kecil itu Pak untuk bibit di sini. Oh, jadi Gepeng mau pengen kawin sama unta? Enggak begitu Pak. Maksudnya bawa unta dari sana yang kecil itu untuk bibit di sini. Gitu. Iya, di sana Pak. Unta itu enggak ada yang kecil-kecil. Iya, semuanya tinggi-tinggi. Namanya juga Arab. Oh iya iya. Kalau kecil unta Jawa itu. Iya, ambing. Iya. Iya, saya tahu di sini saja sih Pak, di sana belum pernah tahu jadi iya. Jadi saya itu pesen pasir dari Arab sana. Mm-hmm. Buat urukan. Urukin siapa, Pak? Ini saya kan dapat proyek nguruk selat Sunda. Oh. Supaya Sumatera sama Jawa jadi satu. Oh iya, iya ya, makanya kemarin ada tamu saya tanya sama saya. Yang punya rumah ini bekerja di mana gitu Pak ya. Terus saya jawab ini bagian pelebaran laut, saya bilang gitu Pak. Iya. Orang mau nguruk laut, pelebaran laut. Iya. Nah terus dari India ada telepon gak? Hah? Dari India? Ada Pak tadi. Dia saya bilang nehi-nehi gitu Pak. Saya itu udah pesen sudah 3 minggu yang lalu dari New Delhi. Martabak. Kok martabak dari India sih Pak? Pengen makanan asli. Oh. Kalau iya. Martabak sini kan sudah bikinan orang sini. Iya iya Pak, yang dari iya. India yang asli. Ada lagi kemarin ada tamu juga dari Pulau Gadung Pak. Dari Pulau Gadung pesen apa? Pesen Gadung. Pesen Gadung. Pesen jangkrik Pak. Nah. Nah ini nih. Apa Pak? Ini ya sedikit rahasia. Jangan deh Pak. Ada telepon dari cewek saya belum? Yang mana Pak? Oh Bapak. Telepon yang mana? Si Sri. Om Sri N itu Pak. Sri Endra Jet apa? Siapa sih itu namanya? Serigala. Sri Siti Suratminah Dali Duli Dalinah Pati Piti Patinah. Oh iya. Namanya panjang. Iya, ya, panggilannya iya. Si Sri aja. Oh iya iya iya Pak. Ya. Belum Pak, belum ada Pak. Belum ada. Belum. Kemarin oh, kalau kemarin ada Pak. Telepon dari cewek. Siapa? Pak SK ada. Enggak ada saya bilang gitu. Bisa saya bantu? Bisa tolong deh mintain uang 20.000 gitu. Pak SK katanya. Ngutang sama Pak. Cewek? Iya Pak. Siapa ya? Gak tahu tuh. Oh iya ya. Lupa saya kemarin belum ini. Saya pinjam buat ini. Bayar kontrakan. Yang mana? Alah Bapak 2 bulan sama saya juga belum bayar. Bapak gimana sih Bapak? Tiap-tiap pas tanggal bayaran Bapak pergi. Pas tanggal bayaran pergi. Bukan hanya bayaran aja, masa kaos oblong saya dipakai Bapak terus? Saya sih gak apa-apa, tapi masa kaos putih sampai coklat begitu? Keadaan darurat. Keadaan darurat. Ini terus gimana Pak? Peng. Ya Pak. Saya tiap-tiap mau makan, kok mesti Gepeng belum siap masak. Belum siap masak itu gimana sih? Saya gak berani mendahului Bapak kan? Katanya Bapak itu... Saya siapkan makan. Ya? Sudah siap makan, saya makan telur ada, ini ada. Kok bola ditaruh di piring, didangkan itu apa? Saya suruh makan bola. Bukan itu Pak, karena ya ini Pak, saya itu senang sekali sama bola. Hobi saya itu suka nonton bola. Ya seneng bola sih boleh, tapi jangan keterlaluan sampai pekerjaan dilalaikan begitu. Loh, bukan Pak, itu kan bolanya kecil Pak Daji, kalau untuk lauk kan pas itu. Itu samplok antongnya Pak. Iya, tapi jangan begitu. Enggak Pak. Waktu kerja kerja, iya, waktu Pak. Istirahat boleh, main bola boleh, tapi waktu istirahat jangan, iya, waktu kerja main bola. Karena masa gimana ya pakai... Pak, bersamaan waktunya sih Pak, jadi kita mesti harus yang mana yang saya pilih. Nonton bola kasihan lu, oh waktu Bapak gak lihat sih pas ditendang ya, apa? Bapak gak lihat? Nah, bolanya itu. Ngatakan saya tidak bisa lihat gitu ya? Bukan, pas pertandingan antara kesebelasan dari ono mana itu? Ono lu gue Amerika. Amerika melawan Amerambia itu, wah. Saya nonton itu, wah. Ngeri deh, Pak. Amerika lawan Amerambia. Amerika lawan Ameriki, gitu. Sama Brasil. Wah, Bapak nggak ngeliat. Kalau ngeliat, wah mati Amerika... deh, Bapak. Loh. Wah, bolanya tendang keras banget. Kakinya besar sih, Pak. Bolanya tendang keras. Wah bisa propes gitu. Pemain Brasil siapa yang terkenal coba? Kalau memang seneng bola, pemain Brasil siapa? Pemain Brasil, anu siapa sih Pak? Kalau nggak salah itu Mas Darmo itu ya Pak ya? Ada namanya Darmo Pak, salah Pak, nggak ada ya? Orang Brasil namanya Darmo. Nggak, katanya, nggak Mas Darmo kemarin saya tanya mau kemana, ke Brasil gitu Pak. Pak. Main bola enggak sih dia? Kalau orang Brasil ya namanya paling enggak Dremong. Dremong. Nah, itu Pak, Bapak pinter lah. Itu Pak. Iya. Saya pokoknya tidak senang kalau sekali lagi waktu kerja gepeng main bola. Itulah Pak. Larangan paling keras. Siapa? Harus tidak senang. Harus itu. Pak. Oh, melarangnya. Iya. Enggak namanya harus, Bapak kan majikannya. Harus melarang saya. Ya kan? Pak. Masa saya mau melarang Bapak? Enggak mungkin kan? Pak, Bapak. Yang jadi majikan saya apa gepeng? Kalau perlu gantian, Pak. Enggak mungkin ya, Pak ya? Boleh, boleh, enggak apa-apa. Enggak, Pak. Kalau kuat bayar saya boleh. Enggak berani, ah Bapak masih ngutang saya 2 bulan. Enggak, Pak, udah. Itu bukannya ngutang. Iya, Pak. Dibayar lain waktu. Rapel nanti, iya. Kan sekaligus satu. Padahal ngutangnya makin banyak. Sekali lagi saya peringatkan Pak. Iya Pak. Kalau saya lihat gepeng kerja bawa bola lagi, out dari sini. Pecat. Out. Lah ya out. Bukan dipecat tapi out. Cari udara. Bisa ketemu besok. Pokoknya pergi dari sini. Iya Pak. Saya tidak senang gepeng main bola terus. Kalau saya main bola daripada kerja. Iya Pak. Sekali lagi awas ya. Iya Pak. Pokoknya kalau saya main bola pecat, out. Kalau main bola, kalau enggak Bapak yang saya out. Iya Pak. Ini peringatan terakhir. Terakhir bagi saya. Ingat. Ingat. Awas ya. Iya Pak. Bapak pergi. Bapak kemana Pak? Arab. Waduh. Jauh amat. Sering kirim surat tuh Pak. Aduh, namanya siapa nih? Peng, kamu sudah offside belum? Oh, Darto. Oh, emang ini kalau waktunya nasi mateng dateng ini ah. Seorang pemain bola itu harus punya feeling. Feeling. Wah, kamu jadi apa? Tahu feeling segala. Oh. Peng, sekarang saya jadi pemain bola. Tapi ya itu kemarin anak kecil mau saya taboi. Yang mana? Masa saya main bola? Pas saya main bola kan saya ngekop bola. Kok anak kecil bilang, bolanya jadua. Mungkin karena kamu pakai celana pendek kali. Lah ya main bola pakai celana panjang kok. Peng, apa? Ini... kamu mesti perlu latihan, Peng. Latihan apa, wah kamu itu? Saya tahu bahwa kamu itu senang sekali nonton bola. Senang, senang sih, senang. Wah, tapi kalau kamu jadi pemain bola, stop. Ah, mending ya tanya namanya. Gimana? Lah kalau pemain bola kan namanya inilah dia, gelandang tengah Roni Pati Nasarani. Wah itu. Terus inilah Joko Malis. Joko Malis. Inilah dia Gepeng. Gak enak Peng. Jenemu ganti aja ya. Kalau memang kalau di Argentina kan ada Mario Kempes. Kamu jadi Mario Abuh gitu. Mario Abuh mau gak bisa jalan. Inilah Darto bagian gelandangan gitu ya. Apa gelandang apa tadi? Gelandang tengah. Oh gelandang tengah. Agak intelek libero. Apa? Libero. Bisa ngomong gak itu? Apa tuh? Libero. Coba. Kamu sok tahu sih wong batur ae lho. Aduh. Saya tuh memang nasib batur tapi otak cukong. Daripada itu kamu kan otak cukong kelebaran sih. Tahu. Justru lebar itu kepala jidat lebar itu adalah lambang kepandaian. Daripada kamu badannya kayak stick billiard gitu. Jidat lebar lambang kepandaian. Iya. Lah kok kalau yang tanpa rambut sama sekali itu gimana itu? Wah itu lambang kemesraan. Kalau mau tahu apa sebabnya lambang kemesraan? Kalau ketemu cewek dilus. Ketemu cewek dilus, lama-lama habis seperti saya. Ya enggak juga. Sekarang begini Car, memang saya itu suka sama bola, seneng hobi, ya toh. Main. Nanti udah kalau kamu enggak punya celana, saya pinjami celana saya. Yang mana? Celana saya kan besar. Jadi kamu enggak usah pakai lubang 21 aja cukup untuk kaki dua. Iya toh? Masih sisa satu ya? Iya. Nanti yang satu dipakai siapa-siapa itu lari berdua gitu ya. Nah, iya. Pakai celana satu ya. Kok iya gimana? Ya, pokoknya saya itu ya memang kalau dilihat dari rumah tangga sih itu memang kontras. Saya sama majikan saya itu kontras. Kontras lah dia enggak suka bola. Saya senang bola. Wah, itu berarti itu mengekang itu. Hatimu dikekang. Mengekang itu bahasa apa sih? Bahasa kok mengekang? Nah, kalau mengkangkang itu bahasanya apa? Waduh. Bisa mengekang, aduh. Ini dah sama-sama satu pekerjaan, kamu juga pelayan, saya pelayan. Pelayan? Lain. Lainnya apa? Kamu pelayan. Mm-mm. Kalau saya kan cuma jongos. Lain, rankingnya lain. Enggak malah lainnya, jauh sekali. Pelayan itu artinya di kota, kalau jongos itu paijom rongos gitu. Ya toh, pokoknya yang penting. Loh, kita memang nasibnya begini. Mm-mm. Tapi harapan cita-cita kan tetap ada. Tuh, cita-cita setinggi gunung enggak apa-apa. Nah, iya. Entah itu tercapai atau tidaknya. Kalau saya, ini saya loh, bekerja kok dilarang. Wow. Hobi saya dilarang. Kalau perlu saya plinteng itu tuan rumah. Kok dilarang kok? Kamu kok suka ngerusak grammar sih? Kok ngerusak grammar? Plinteng itu apa? Nah, ini. Enggak tahu plinteng ya sudah kebangetan. Plinteng habis diplinteng terus dikekang ya. Kemarin pernah kok. Apa tuh? Tuan saya ngelarang main bola. Saya bilang, "Tuan, kalau tuan berani melarang bola main bola sama saya, Tuan saya pegang saya jadikan bola." Takut. Ya takut dong, memang bola enggak ada ujung pangkalnya. Bulat, jadi ya takut kok. Gampang. Sekarang kalau kamu mau nonton bola, tuanya ada, pakai teknik. Caranya cari pala yang banyak, tehnya kasih pala, minum, mesti tidur ya. Dibius tuanmu. Enggak gitu, kalau gitu mudah-mudahan yang itu bisa bangun kan kalau tidur. Yang mudah lagi cari plester. Terus matanya di plester. Biar bangun kan enggak tahu mana-mana itu. Kalau saya ini daripada hatinya itu. Hatimu itu sekarang diperkosa. Siapa? Enggak. Aku gak tahu kiasan. Kamu seneng bola, tuanmu tidak. Kalau mau nonton bola dilarang. Kalau ketemu diomelin. Kalau saya berontak. Mengapa dilarang? Why? Wah semua. Oh itu penting. Why? Kalau mandarinya, wah semua. Padahal Pak Semua sudah gak ikut di sini. Pak Semua, lama loh dia. Wah kasihan loh. Wow. Itu sekeluarga itu Pak Semua sendiri yang kerja. Terus sekarang ikut transmigrasi kalau nggak salah Pak Semua itu. Ini mangga disebut gepeng pantes. Gimana sih? Gepeng kepalamu gepeng dari akiumu mentok. Akium itu apa sih? Wah, kamu tuh aduh. Oh akium apa sih? Hah? Aki itu air aki. Aki aja gak tahu. Kamu pelayan aja tahu aki, aki apa coba? Aki itu daya pikir. Oh gitu, kalau gitu aki umu besar sekali ya. Iya, ambek bodoh gitu. Besar nanti turah. Peng, pikirkan. Kamu masih muda. Gitu, hatimu tuh harus berontak. Berontaklah hatimu. Harus, harus. Sama siapa? Lu sama yang ngelarang hobi. Iya toh? Iya. Walau perlu, wah, jangan mau. Mau dilarang gepeng tidak bola tuh. Tidak bisa. Tidak bisa. Gepeng adalah bola. Nanti enggak dapat bayaran. Takutlah pekerjaan banyak kok. Heeh ya. Iya toh? Lain kali pokoknya kalau nanti gepeng dilarang main bola atau nonton bola, lapor ke saya. Oh, lapor. Iya, ya. Saya tinggal pergi. Iya. Iya, iya, ya, pulang mas. Oh iya, iya, Pak, memang kalau saya rasakan, kalau saya rasakan itu memang karena hobi itu, aduh, merasuk di sanubari sih, di hati. Jadi hobi gak bisa di kita dikalahkan sama semuanya. Sampai saya kerja, saya tinggal juga karena bola. Tuh gimana ya, nanti kalau saya nonton bola gak boleh sama majikan, tapi kalau gak nonton gimana, tadi Darto hemblem-blem-blem. Nama aja kok suka sih ya. Darto blem. Darto lelem-blem-blem. Padahal enggak. Oh, Darto helm. Padahal enggak pakai helm sudah sama juga dia. Pakai dan enggak sama. Tapi mendingan deh. Nanti daripada nanti saya dimarahin sama majikan. Tapi kalau hobi saya dilarang juga enggak mau. Berontak hatiku. Mungkin akan bisa jatuh sakit kalau enggak paru-paru ya ginjal-ginjal. Soalnya saya sudah, ya namanya hobi, mau bagaimanapun saya main bola sendiri juga enggak bisa. Tapi nontonlah yang paling seneng. Apalagi wah nonton lagi seru-serunya pertandingan bertengkar gitu. Wah saya pernah pas sana mau masuk enggak jadi, saya mancal yang depan saya. Orang di depan saya pancal. Ya deh, kumpung ini juragan juga pergi. Ah, saya mau nonton bola aja deh. Jadi orang tua. Orang tua kok kulitnya keriput ya. Dulu waktu kecil kepingin jadi orang tua. Begitu jadi orang tua kok malah repot. Udah jadi orang tua. Kok heran tuh saya itu. Udah jadi orang tua kok punya anak ini. Itu kenapa loh saya sampai heran. Kok bisa loh saya itu punya anak loh. Padahal ya cuma niseng aja saya itu. Susah. Geli kalau saya pikir. Punya anak kok begitu lahir kok kecil. Oh tapi kalau gede gimana ya? Udah jadi orang tua, punya anak satu nakalnya bukan main. Gimana? Kalau siang ngurusin anak, kalau malam saya mesti hansip. Pernah loh ada pengalaman saya jadi hansip demi kepentingan keamanan lingkungan. Malam-malam saya jalan-jalan gulap deh. Center gak punya deh. Begitu, wah ini ada item-item, apa ini di jalanan nih. Saya pikir, wah ini jaket nih. Saya lihat kanan kiri, jaketnya siapa gitu. Takut saya ambil tuh, saya punya saya, malu saya itu. Enggak apa-apa deh, main saut aja, tahu-tahu kain. Anjing tidur ya, saya kira jaket. Wah ini. Ah, ateng mateng. Mas Badyo. Tua itu. Hei, ya, saya datang. Ya, memang orang tua itu susah. Harus memperhatikan pendidikan. Mas Badyo, datang saya. Iya. Sebab orang tua itu. Eh, saya ini orang. Lah yang ngatakan kamu kambing siapa? Orang ada tamu kok ya didiamkan saja. Nah, itu tamunya yang kurang ajar. Mestinya saya ngomongnya selesai baru datang. Ini belum selesai, datang kan kagok. Saya udah tunggu di luar itu 5 menit loh. ngintip aja itu ngomong sama siapa gitu. Tahan-tahannya urusan ngomong saya kok. Dia ngomong sendiri. Loh, saya sering kok. Sering saya itu. Asal Jumat Kliwon yang ngomong sendiri. Itu urusan saya. Diperiksa dong Mas Bagio. Loh, urusan apa wong saya meriksa sendiri aja bisa kok. Kamu itu bapak saya apa gimana kok ngasih tahu saya? Teman. Loh, ya makanya kok nasihati loh kamu itu. Soalnya Mas Bagio itu salah langkah. Malah ketawa. Orang jalan saja biasa kok langkahnya salah. Memangnya saya jalannya miring apa? Artinya salah langkah itu kalau diam di rumah sendirian, berbicara, ketawa sendirian itu kan bukan orang kalau begitu. Wah, kalau gitu kamu bisa dimarahin sama penyiar radio itu. Ya nggak ada temennya ngomong sendiri gitu. Warta berita itu. Itu kan dibayar. Oh, jadi memang kerjaannya begitu. Oh, jadi kalau ngomong yang dibayar, boleh? Boleh. Kayong ngomong gratis malah nggak boleh? Nggak boleh. Dikira orang yang nggak bener. Oh, gitu ya. Iya. Wah, gimana, Ran? Baik. Baik. Ini lagi mikirin anak saya. Duh, minta ampun deh. Anak? Mbok sekali-kali itu minta apa gitu, ini minta ampun saya itu. Siapa? Anak saya itu yang nama, aduh. Bola itu dimana-mana kan kalau pulang. Nggak, anakmu si Ateng? Iyalah, emangnya anak saya siapa? Diran. Saya punya anak Diran. Wow, saya cekek. Oh, malah marah-marah sama saya? Lah, udah tahu anak saya Ateng pakai nanya. Lah iya, kan saya itu supaya Mas Bagio jangan lupa sebutlah anaknya Ateng. Sebab di sini anaknya banyak. Saya anaknya Ateng. Saya Atengnya anak. Atengnya ini. Alah, ngomong. Pokoknya Ateng itu hasil buah saya lah. Memang ini tanaman apa gimana? Yes, pokoknya bagaimana itu Ateng bagaimana? Itu ada pokoknya tidur itu kan. Ya, nah Ateng ini datang lagi, Pak. Waduh. Katanya mau dilatih, malah bapak ngomong sendirian aja. Waduh. Ini ngelatih ngomong dulu gitu. Kemarin ini. Pak RT ngomong sendirian lama-lama sambar geledek. Kalau bapak sih gak mempan. Pokoknya Ateng minta dilatih sama bapak. Kesebelasan Ateng udah mau ngadu pak sama kesebelasan Ongkong. Wih. Kawain. Aduh. Tuh gigi palsunya jatuh atuh. Tolong cariin, Neng, cariin. Ran, cariin dong. Apa, cari apa? Oh, lah itu tolong ambilin dong. Jangan. Lagi diisep kecoa. Jadi Kima mau, kau sama kesebelasan mana? Hongkong. Senterpurnya aja. Ini, anak saya. Cuma, itu sama Cibinong sebelah mana itu? Bapak sih begitu. Pokoknya kalau bapak gak mau latih Ateng main bola, Ateng nggak mau pulang ke rumah. Itu pulang bola Ateng. Om aja, ah? Om Diran. Ya sana. Oh, sekarang modern pakai Om segal. Kayak Indo. Ah, orang kalau Indo kan tinggi gede putih, ini tinggi gede tapi burik. Aduh, anak kecil kalau ngomong kok kerasnya begitu. Dulu lahirnya di hutan ya. Ateng, ya, jangan bilang apa mukanya burik gitu. Kenapa mamanya? Itu memang diukir. Oh, ditangkal-tangkal. Seniman dia itu. Terus bapaknya rebutin deh. Ini menurut keterangannya iya. Dulu ya. Waktu Diran itu di perutnya ibu, lah itu ibunya kepengin makan itu apa sarang tawon. Loh, katanya Om Diran punya saudara di Pasar Minggu. Ada uangnya kan di sana? Yang mana? Di Pasar Minggu, uangnya? Udah pindah kemari kok. Kemarin Ateng masih ketemu sama uangnya. Siapa? Waung. Oh, monyet itu? Iya. Oh, itu adiknya bapakmu. Ran, apa? Kamu itu dicari loh. Cari pabrik siapa? Pabrik batik. Oh, ngapain? Mau dicontoh muka. Orang gue, ini kamu mau main sama kesebelasan Hongkong? Iya, Ateng mau kesebelasan Hongkong. Saya kepingin tahu pemain-pemainnya itu siapa-siapa. Pemain-pemainnya itu siapa-siapa, coba. Oh, rame pak.